Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal haditsi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhtasatuha, fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa ba'd. Ayol ikhwah wal akhawat, wafakani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang banyak, yang melimpah ruah, yang diantaranya adalah kesempatan, kelapangan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa bermajlis kembali dalam rangka mengambil faedah dari bimbingan para ulama dalam memahami kitabullah maupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang mulia yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki kebaikan agamanya. Semoga kita tergolong di antara orang yang Allah inginkan kebaikan dalam agama kita sampai Allah benar-benar menutup umur kita dengan khusnul khatimah. Insyaallah bi'anillah kita melanjutkan pelajaran kita dari Nida'un ilal murabbiyin wal murabbiyat fi tawjihil banil banat karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah. Kita masuk pada pasal baru, min wajibatil muallim, di antara kewajiban-kewajiban para pengajar. Masih kita ingatkan, yang dimaksud pengajar di sini bukan hanya sekedar para pendidik dalam ma'had atau pondok, tetapi kita semua, para orang tua, ayah, ibu, paman, bibi, pakde, budi, tetangga, adalah bagian dari muallim, pengajar bagi anak-anak kita kaum muslimin. Maka di antara kewajiban yang disebut oleh Syekh rahimahullah yang pertama adalah ilqa'us salam, menyampaikan salam kepada anak-anak, anak didik. Alal muallimi idza dakhala al-fasla ayusallima fa yaqulu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagi muallim apabila masuk kelas, hendaklah dia mengucapkan salam kepada anak-anak, ini anak didiknya, dengan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ya'lam anna hadha as-suluk al-islamiyya al-azima yaqwi awasir al-mahabbah wa thiqah bainat tullabi ba'dihim ma'a ba'dhum. Hendaklah difahami bahwa metode pengajaran Islam yang agung ini, yang berupa mengucapkan salam, ini akan menguatkan unsur-unsur kecintaan dan saling percaya antara murid satu dengan yang lainnya. Yakni yang dicontohkan oleh seorang pengajar dalam membiasakan salam, kemudian dicontoh oleh para murid, ini akan menimbulkan rasa saling cinta satu dengan yang lain. Wa banal muallimi wa tulab, demikian pula rasa saling cinta antara pengajar dengan muridnya. Ini hal yang telah kita ketahui, kita kenal. Zalika li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hal ini karena Rasulullah telah bersabda, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Maukah aku tunjukkan kalian sesuatu yang apabila kalian mengerjakannya, niscaya kalian saling mencinta satu dengan yang lain, yaitu sebarkan salam antar sesama kalian. Maka terdasar hadis ini, salam merupakan sarana untuk bisa menumbuhkan rasa saling cinta, bahkan bisa menghilangkan don-don yang mungkin tadinya ada dalam hati sebagian saudara kepada saudaranya, menganggap bahwa saudaranya itu kok ada sikap tidak baik dengan saya, dia kok kurang enak bertemu dengan saya. Tapi dengan salam, semuanya itu bisa terhapuskan. Dengan salam, dijawab salamnya, saling berjabat tangan ketika bertemu, maka yang demikian akan menghilangkan perasaan-perasaan yang mengganjal di hati sama kaum muslimin, diganti dengan rasa cinta oleh Allah SWT satu dengan yang lain. Dan itu merupakan perkara yang bisa menguatkan iman. Karena hadis sebelumnya kata Rasulullah, la tadkhulul jannata hatta tahabbu. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman yakni dengan sempurna sampai kalian saling mencinta. Dan kata Rasulullah, aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian itu mengamalkannya, maka akan saling cinta. Ini sebarkan salam. Sehingga dengan salam itu meningkatkan keimanan. Meningkatkan keimanan. Wala yukni inna salama kalimata solahal khairi au mas'al khairi. Tidak cukup ucapan salam hanya dengan kalimat salahal khairi, selamat pagi, masalah khairi, selamat sore, yang biasa diucapkan oleh sebagian kaum muslimin. Wala ba'sa biha ba'da salam ma'a takhirin laha. Tapi tidak mengapa mengucapkan selamat pagi, selamat sore kalau sudah mengucapkan salam. Tetapi dengan ada perubahan lafaz, subhanakallahu bil khair, semoga Allah memasukkan kamu ke dalam masukkan kamu pagi hari dengan kebaikan. Atau masakallahu bil khair, semoga Allah masukkan kamu sore hari dengan kebaikan. Ini mengandung doa, bukan sekedar selamat pagi, selamat sore. Ini semoga Allah melimpahkan keselamatan kepadamu di pagi hari. Semoga Allah melimpahkan keselamatan kepadamu di sore hari, dilengkapi. Fatahmilu makna doa, sehingga mengandungi doa. Wala buta anna menatambih ala syai'in muhimin. Dan penting untuk kita ingatkan perkara yang juga penting. Qad waqa'a fihi katsirun minal mu'allimin samahahumullah. Yang kadang terpengaruh atau terjadi dari banyak pengajar, semoga Allah memperbaiki mereka, ta'asuran bil adatit wa taqalid, yaitu karena terpengaruh oleh kebiasaan, adat, dan taklid kepada non-muslim. Terpengaruh, kemudian dilakukan oleh sebagian mu'alim, pengajar. Wa huwa tamassala qiyaman li muallimihim za'imina anna hadha minal adabil matlub. Yaitu murid berdiri dalam rangka untuk menghormati gurunya. Ketika masuk kelas, murid berdiri. Yang ini disangka termasuk di antara adab yang diajarkan dalam Islam. Termasuk di antara etika yang dituntunkan, dianggap demikian. Wa anahu rumzun li tawqiril muallim wa tabjilihi. Dianggap bahwa itu simbol dalam menghormati dan memuliakan pengajar, gurunya. Dengan cara kalau gurunya masuk berdiri. Ini terkadang diamalkan di sekolah-sekolah yang mengajarkan adalah guru-guru kaum muslimin. Di sekolah umum terjadi demikian. Waqad akhta'u, mereka telah keliru kalau mengajarkan yang demikian. Telah keliru. Fama yusamma khilaf asy-syar'i adaban illa fi qamusil mu'ridin an syar'illah. Tidak ada hal yang menyelisih syariat kok dinamakan adab, itu tidak ada. Itu menyelisih adab. Kecuali dalam kamusnya orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah, berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikatakan adab. Maka dalam kamus Islam enggak ada yang menyelisih adab, itu dikatakan adab. Zalika anna Anas bin Malik radhiyallahu berkata, "Ma kana syahsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lahu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik." Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan, tidak ada seseorang yang lebih dicintai oleh para sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Bersama dengan itu, maka apabila mereka melihat Rasulullah datang, mereka tidak berdiri untuk menghormati beliau. Padahal mereka adalah orang yang sangat menghormati Rasulullah. Tapi tidak ada mereka melakukan berdiri dalam rangka menghormati Rasulullah. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa cara seperti itu tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima ya'lamuna min karyadihi lidzalik. Rasul tidak suka disikapi dengan cara semacam itu, dihormati dengan cara berdiri. Maka ini merupakan perkara yang sesungguhnya seorang muslim harus meninggalkannya, memahamkan kepada anak didiknya bahwa penghormatan dengan cara berdiri itu bukan dari ajaran Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadzirun nasa min adatil qiyam. Bahkan Rasulullah telah bersabda memperingatkan umat dari penghormatan, dari kebiasaan menghormati cara berdiri ini. Diperingatkan, jangan sampai ada yang melakukan atau suka diperlakukan demikian. Kata beliau, man ahabba ayyatamasalla lahun nasu qiyaman fal yatabawwa maq'aduhu minan nar. Siapa suka orang berdiri untuk menghormatinya, maka adalah dia bersiap-siap menempati tempat duduknya dari api. Ini ancaman keras. Senang dihormati dengan cara berdiri. Ini ada ancaman keras. Maka ini menunjukkan bahwa penghormatan dengan cara berdiri itu sama sekali tidak dituntunkan dalam Islam. Demikian pula hal yang juga menjadi perkara yang perlu ditampilkan kepada kita semua adalah bahwa sebagian orang awam menganggap tidak menghormati ketika tidak memperlakukan cara semacam itu. Menganggap tidak menghormati negara kalau tidak melakukan penghormatan-penghormatan tertentu yang itu semuanya datangnya dari cara-cara kufar. Sehingga terkadang dimasalahkan karena dianggap tidak menghormati negara. Maka ini tidaklah difahamkan bahwa itu pada aslinya bukan tuntunan Islam. Wa yajuzu li sahibil bait ayyakuma illa istiqbali duyufihi. Tetapi boleh bagi tuan rumah yang kedatangan tamu, boleh dia berdiri untuk menyambut tamunya, menyongsong tamunya. Bukan karena menghormati dengan cara berdiri, tapi menyambut tamunya, menyongsong, didatangi tamunya dijabat tangan, ditarik ke arah rumahnya dan sebagainya, atau mungkin dibawakan bawaannya. Kalau zaman dulu, dituntunkan kudanya, dituntunkan untanya, penghormatan dengan semacam itu. Aw yakumu illa mu'anaqati qadimin min safar. Atau boleh juga seorang tuan rumah berdiri untuk berpelukan dengan orang yang baru saja datang dari safar. Jadi berpelukan ini kebiasaan para salaf hanyalah bagi orang yang baru datang dari safar. Bukan berpelukan itu dilakukan setiap orang yang bertemu berpelukan, tapi dari orang yang datang dari safar atau dari jauh. Lian ashabat radhiyallahu anhum ajma'in fa'aluh. Karena para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in melakukan cara semacam itu. Ini kalau datang orang dari safar maka berpelukan. Juga Rasulullah ketika datang tamu, yakni putrinya misalnya, berdiri untuk menyambutnya, menyongsongnya. Dan sebagainya. Bukannya berdiri diam dalam rangka menghormat, mengagungkan orang yang datang, tetapi berdiri untuk menyambut, menyongsong. Nah, berdiri sambil menuju orang yang disongsong. Beda dengan berdiri diam saja, sambil tangan lurus, seperti pasukan siap. Nah, bukan demikian. Kalau itu termasuk penghormatan dengan cara berdiri, maka tidak sama. Sehingga tidak mengapa pula bagi para pengantin baru, biasanya kedatangan tamu, maka dia menyambut tamunya, mendatangi dengan cara menyongsongnya. Ini termasuk hal yang tidak mengapa. Rasulullah melakukan, para sahabat melakukan, tetapi menghormati dengan cara berdiri. Orangnya datang, semuanya hadirin berdiri. Nah, ini penghormatan yang dilarang. Wahuwa min ikramid dhaif, ikramid dhaif. Maka menyongsong tamu termasuk di antara pemuliaan kepada tamu. Wa tarhibi bil qadim, dan sebagai bentuk ucapan selamat datang kepada orang yang baru datang dari jauh. Wala ibrata bi qouli syair, tidak dianggap ucapan seorang penyair yang mengatakan kum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu ayakuna rasula. Ada seorang penyair mengatakan, berdirilah kepada para guru, berdirilah untuk para guru, dan sempurnakan penghormatan kepadanya. Seorang mulim itu sesungguhnya hampir saja seperti Rasul. Kedudukannya seperti Rasul. Ini ucapan seorang penyair. Ini enggak dianggap. Enggak dipertimbangkan sebagai tuntunan yang baik. Kenapa? Limu khalafatihi qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi karihal qiyam lahu. Karena ini mesti perkataan Rasulullah SAW, dan beliau adalah orang yang membenci penghormatan dengan cara berdiri. Wa hadatha man ahabahu bi dukhlin nar, dan Rasul mengancam orang yang suka dihormati dengan cara demikian, diancam dengan masuk dalam neraka. Ilman bi anal ihtirama la yakunu bil qiyam bal yakunu bid'ah. Maka perlu diketahui bahwa yang namanya menghormati Rasul itu tidak dengan cara berdiri. Perhatikan. Dalam keadaan Rasulullah masih hidup, hadir di tengah-tengah sahabat, di tengah-tengah orang yang sangat menghormati beliau, sangat mencintai beliau, enggak ada penghormatan dengan cara berdiri. Tetapi di masa ini, sebagian orang dalam keadaan Rasul sudah meninggal, dihormati dengan cara berdiri karena diyakini rohnya sedang hadir di tengah-tengah mereka. Ini aneh. Maka sesungguhnya penghormatan kepada Rasul bukan dengan cara berdiri. Bal yakunu bitta'ah, akan tapi penghormatan kepada beliau dengan mentaatinya. Mentaatinya, memuliakan sunnahnya, mengagungkan sunnahnya. mendahulukan sunnah beliau di atas perkataan orang lain. Wa mintisalil amri, dan dengan cara mengerjakan perintah-perintah beliau. Sehingga bukan yang namanya penghormatan dengan cara semacam itu. Waalaikumsalam wal musaffah wa rahiman al adab. Demikian pula termasuk penghormatan adalah mengucapkan salam, jabat tangan, ataupun adab yang lain yang tidak menjadi sunnah Rasulullah. Tidak mengapa penghormatan, pemuliaan yang ada atau termasuk adab-adab yang ada dalam adat kebiasaan, tetapi tidak menjadi sunnah Rasulullah. Tidak mengapa. Karena adab ini termasuk hal yang diakui dalam syariat sebagai uraf. Sebagai uraf. Ini kewajiban yang pertama bagi para pengajar di pondok atau di sekolah-sekolah. Yang kedua, min wajibil muallimi ayyu allima thulabahul isti'anata billah. Termasuk kewajiban pengajar adalah mengajari murid-muridnya untuk isti'anah, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan kepada mereka bahwa jika mereka itu butuh bantuan, butuh pertolongan dari rasa takut, dari rasa yang dikhawatirkan, dari kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh tiap orang, diajarkan bahwa minta tolonglah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk pengajaran akidah sejak dini. Gimana anak-anak mungkin sudah mengenal cerita yang namanya syaitan, hantu dan semisalnya. Maka ketika itu diajarkan kepada mereka bahwa kalau ada hantu langsung minta tolong kepada Allah. Ada syaitan minta tolong kepada Allah. Diajari doa-doa perlindungan dan sebagainya. Minta tolong dalam perkara yang mereka itu butuh dibantu agar bisa pintar, agar bisa menghafal Al-Quran dan sebagainya. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diajarkan kepada anak-anak kita, termasuk bagian penanaman akidah sejak dini. Termasuk digambarkan kepada mereka kalau nanti abimu meninggal, umimu meninggal, kamu minta rezeki kepada siapa? Difahamkan. Orang tua bisa meninggal. Karena memang kenyataan kita kadang-kadang meninggal dalam keadaan anak-anak masih kecil. Maka jangan lewatkan kesempatan selagi kita masih hidup, anak kita masih kecil. Gunakan kesempatan untuk menghubungkan anak dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti apa sudah tidak ada, kamu minta kepada siapa? Dan sebagainya. Wa yu'allimuhum yu'allimahum hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan adalah para pengajar mengajarkan kepada anak-anak hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu meminta maka mintalah kepada Allah, dan apabila kamu minta pertolongan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis pendek. Walaupun ini hanya penggalan dari hadis yang panjang, tapi diambil sepenggal ini agar anak menghafalnya ini mudah. Terkadang kita bisa menugasi anak-anak dengan penggalan hadis-hadis. Dari hadis yang panjang kita penggal. Rukun iman saja kita penggal, rukun Islam kita penggal untuk anak menghafalnya sepenggal-sepenggal. Yang nanti kalau sudah hafal penggalan-penggalan yang banyak bisa digabung jadi satu, jadi hadis yang panjang. Dan difahamkan maknanya secara global garis besar bahwa minta tolong itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam keadaan ketika anak itu mendapati suatu persoalan, suatu masalah, ini dia langsung ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta tolong. Ada seorang anak yang dibiasakan demikian. Ketika bermain di kebun yang kosong dan luas, yang luas, itu mereka bingung pulang. Bingung pulang. Di kebun yang luas, muter-muter, enggak sampai-sampai. Akhirnya ketemu sampai di jalan, sampai ke rumah. Alhamdulillah. Kalau tidak ditolong oleh Allah, mungkin kita tadi tidak sampai di rumah. Bisa mengucapkan semacam itu. Anak yang masih kecil. Tentunya itu karena kebiasaan dari orang tuanya. Mungkin. Orang tuanya biasanya yang demikian. Sehingga dalam keadaan dia bingung di tengah kebun yang luas, itu dia bisa keluar dari kebun itu. Dia meyakini itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara bagian penanaman akidah kepada anak-anak kita. Yang ketiga, ayu hadziral muallimu talabahu minasyirki. Hendaknya para pengajar memperingatkan murid-muridnya dari perbuatan syirik. Wa huwa sarful ibadati li ghairillah, yaitu mengarahkan sebagian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan, difahamkan dalam akidah anak-anak bahwa beribadah itu hanyalah kepada Allah taala. Baik ibadah berupa sholat, puasa, zakat, doa, zikir, azan, wudu dan sebagainya. Hendaklah dikerjakan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Difahamkan kepada anak, itulah ibadah. Dan kalau sampai memberikan ibadah kepada selain Allah, minta-minta di kuburan, minta-minta kepada pohon dan sebagainya, difahamkan itu syirik. Ini termasuk hal yang pokok. Anak harus kenal. Ka doa il amjai wa salihin wa ghairihim, seperti berdoa kepada para nabi, doa kepada orang saleh ataupun yang lain. Bahkan termasuk diingatkan pula yang menjadi permainan anak-anak terkadang gerakan-gerakan sihir adalah bagian kesyirikan. Yang ini kadang di luar kesadaran kita. Kadang sebagian orang teman enggak biasa anak-anak main-main dengan temannya, perang-perangan atau yang semisalnya. Nah, kemudian mengeluarkan jurus-jurus tenaga dalam dan sebagainya. Ini adalah perbuatan-perbuatan syirik. Yang sebagian orang tua menganggap itu cuma permainan biasa. Adalah pengaruh negatif dari tontonan televisi atau pergaulan anak-anak yang suka nonton televisi. Nonton film-film perdukunan tenaga dalam dan sebagainya. Ini sesungguhnya masuk dalam perkara yang sangat penting untuk diingatkan. Ini perkara akidah. Sihir. Amalan biwasiyati Luqman liwaladihi allati qala fiha, yaitu sebagai bentuk pengamalan terhadap wasiat Luqman kepada putranya yang Allah sebutkan dalam surah Luqman. Ayat qala Luqman liibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, ketika beliau menasihati putranya, wahai ananda, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang benar besar. Pengajaran yang Allah contohkan dari seorang bapak kepada putranya di dalam Al-Quran. Seorang hamba soleh, Luqmanul Hakim. Maka pengajaran dalam hadis dalam ayat ini, yang pertama disampaikan Luqman adalah, wahai anakku, jangan berbuat syirik. Global, jangan berbuat syirik. Yani, karena mereka paham. Jangan berbuat syirik, ini jangan memberikan ibadah kepada selain Allah SWT. Maka anak-anak kita dipahamkan, syirik itu apa? Jangan berbuat syirik. Dicontohkan fenomena-fenomena yang terjadi sekitar masyarakat, yang itu merupakan kesyirikan. Tuh. orang yang berikan sesaji sendang-sendang itu, orang yang berikan sesaji di perempatan itu, dan sebagainya. Contoh-contoh kesyirikan, mereka faham. Sehingga ketika melihat itu, faham itu perbuatan syirik. Muncul dalam hati kebencian. Karena harus punya kebencian kepada syirik, harus. Dan supaya mereka tidak menjadikan ritual-ritual yang dikerjakan masyarakat sekitar yang masih jahil, jangan dijadikan itu sebagai tontonan. Karena sebagian orang kegiatan kesyirikan itu dijadikan tontonan. Maka orang berkerumun di sekelilingnya untuk melihat ritual-ritual semacam itu. Yang seharusnya kaum muslimin itu memiliki sifat sikap benci kepada kesyirikan semacam itu. Maka anak-anak kita diingatkan. Syirik harus dibenci. Jelek. Kedzaliman yang paling besar. Dan apa yang terjadi di masyarakat itu dipahamkan. Itulah contoh syirik. Itu contoh syirik. Persembahan di sendang. Persembahan di pohon besar. Ini dan itu dan sebagainya. Maka perhatikan bagaimana Luqmanul Hakim memberikan nasihat. Yang pertama adalah agar menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat di antara kewajiban muallim adalah alal muallimi ayu allima tulabahu as-salata fil madrasah. Mengajari murid-muridnya salat. Yang ini diajarkan di sekolah untuk salatnya di masjid maksudnya. Pengajaran di sekolah untuk diajarkan di masjid. Di mana sebagian anak yang mungkin tidak dalam 24 jam asrama di madrasah, mereka pulang salat di kampungnya. Salat di kampungnya. Nah, anak-anak yang masih usia kelas 1, kelas 2 diajari untuk salat jamaah ke masjid. Ini bisa jalan dan bisa mengajak orang tuanya. Bisa ngajak orang tuanya yang mungkin dari orang awam, mas, mungkin ada masih di antara ma'at yang dari anak orang awam. Anaknya di sekolah, terus dimotivasi untuk sholat ke masjid. Kalau mulai belajar pagi ditanya siapa yang tadi pagi subuh sholat di masjid. Untuk diberi pujian-pujian, disebutkan fadilahnya kalau sholat jamaah di masjid waktu subuh. Atau salat isya jamaah, fadilahnya. Mereka termotivasi. Termotivasi. Akhirnya bisa mengajak orang tuanya. Bisa mengajak orang tuanya. Maka diajari di madrasah. Untuk anak-anak itu biasa mengajarkan salat di masjid, lalu di masjid masyarakatnya. Dan diingatkan agar mereka tidak berisik di masjid. Ini sangat penting, karena beberapa kejadian terkait dengan kericuhan anak-anak di dalam masjid, anak-anaknya salafiyin di masjidnya orang umum ini menjadi sorotan yang kalau kita kurang perhatian itu bisa merugikan dakwah, bisa merugikan dakwah. Sehingga pernah saya ditegur oleh salah seorang simpatisan. Bahwa anak-anak ikhwan kita yang di sini kok yang justru paling aktif dalam hal keributan. Ramai, gojek, lari-lari di dalam masjid. Akhirnya, kita ambil tindakan bahwa anak-anak yang dimaksud ini. Maka, dikasih ancaman minggu depan kamu turun kelas. Lalu diancaman kayak itu, gak berani masuk. Kenapa? Orang tuanya tanya, kenapa kok anu ini mau, kok tidak berani masuk, kenapa? Karena mau turun kelas. Loh, ini jadinya turun kelas besok. Ya, dia turun kelas kalau tidak anteng di masjid. Tapi kalau dia mau anteng di masjid, tidak lari-lari, tidak gojek, maka dia masih di kelasnya yang sama, tidak turun kelas. Akhirnya besok masuk. Bahkan di depan kita kontrol, dia sudah mulai berubah, tidak gojek lagi di masjid. Mulai tenang, mulai anteng. Kemudian beberapa bulan, penyakitnya kambuh lagi. Kita akhirnya ancam lagi demikian. Artinya bahwa kita dapat masukan itu dari orang umum, dari orang awam, bahwa itu keadaan semacam itu membuat orang awam itu juga terganggu, tidak tenang dengan salatnya. Maka ini diingatkan anak-anak di tempat kita, anak didik kita, untuk bisa tenang ketika di masjid, dan orang tua harus perhatian. Berapa banyak fatwa para ulama, kalau anak itu tidak bisa tenang di masjid, adalah tidak usah dibawa ke masjid. Sampai demikian. Karena apa? Karena kemuliaan sholat, kekhusyuan sholat, itu amat besar. Jangan sampai terganggu oleh kondisi anak yang masih belum bisa tenang dalam masjid. Memang kita diperintah untuk mendidik anak setelah jamaah, tapi bukan kemudian anak dilepas begitu saja tanpa kita perhatikan ketenangannya yang itu bisa mengganggu saudara kita. Wa yakhuduhum ilal masjid liyusallu ma'al jamaah. Maka adalah kita para pengajar membawa anak-anak ke masjid untuk salat bersama jamaah. Dibiasakan. Wa yusrafu alaihim bi nafsihi liyata'allamu adabal masjid. Dan agar para pengajar mengatur mereka supaya mereka itu belajar adab di masjid, diatur. Yani kalau itu di masjid pondok kita, ya imamnya itu benar-benar memberikan perhatian untuk ketenangan, kelurusan shaf, kerapian, kerapatan diperhatikan satu persatu. Dan demikian pula yang lain membantu untuk menata anak-anak. Dibantu sehingga mereka bisa tenang karena terbiasa. Dan kadang perlu ikop, anak-anak yang ribut saja diikop. Diikop entah untuk ngulangi salatnya karena memang secara syar'i orang yang sering guyon banyak bicara kan tidak sah salatnya. Diikop dengan demikian. Ini termasuk di antara hal yang mujarab. Fayudkhiluhu binidhamin wa hudu'in. Agar para pengajar memasukkan mereka ke dalam masjid dengan tata tertib yang ada, aturan-aturan dan ketenangan. Wa yabda'u bi ta'limit thullabil wudu' was-shalah mundu as-sabi'ah lil binti was-sabi' ala sawa'. Adalah para pengajar memulai pengajaran wudhu dan sholat sejak umur 7. Baik itu anak perempuan atau laki-laki, sama saja. Dimulai pengajaran wudhu dan sholat pada umur 7 tahun. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, allimu awladakumus sholah idza balagu sab'an. Ajari anak-anak kalian sholat jika mereka sudah mencapai umur 7. Wadribuhum alaiha idza balagu ashran. Dan pukullah mereka atas perintah salat ini kalau mereka masih belum mengerjakan, jika mereka mencapai usia 10. Wafariku bainahum fil madhaji, dan pisahlah antara mereka di tempat tidur. Maka di sini merupakan pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar para orang tua mendidik anak salat ketika umur 7. Umur 7 tahun dididik sholat. Sehingga sebelum umur 7, ini kalau anak itu bisa dengan baik mengikutinya, baik juga untuk diajari sholat. Umur 7 mereka sudah mulai dididik untuk tenang di dalam shaf. Dan sampai di perintahkan dengan ikob yang namanya pukulan, ini hanyalah dalam pengajaran sholat pada asalnya. Ini menunjukkan bahwa sholat memang perlu ditanamkan kepada anak sejak dini. Kewajiban ini ditanamkan sejak dini. Perhatian kepada sholat ini besar dari orang tua. Maka termasuk yang sangat disayangkan adalah banyak di kalangan kaum muslimin yang kurang perhatian kepada kewajiban sholat pada anak-anaknya. Gimana mereka sendiri rajin ke masjid, tetapi membiarkan anak-anaknya itu ditinggal di rumah nonton TV. Mereka perhatiannya kepada sholat, masya Allah, subuh rajin, sebelum azan subuh sudah sampai di masjid. Sebelum azan dzuhur sudah sampai di masjid, rajin. Orang-orang sudah, biasanya tua. Cuma, sama sekali tidak ada perhatian kepada anaknya atau cucunya yang ketika dia berangkat nonton TV, enggak ada perhatian, enggak diajak, enggak ditegur. Ini sangat disayangkan. Mereka seolah-olah berusaha untuk mencari keselamatan, tetapi anak-anaknya tidak dibawa kepada keselamatan. Tidak diajak untuk menembus jalan keselamatan. Sangat disayangkan. Demikian pula Rasulullah perintahkan dalam hadis ini agar memisahkan anak-anak di tempat tidurnya. Jangan dicampur antara laki-laki dan perempuan, bahkan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki, kalau bisa dipisahkan semuanya. Karena anak-anak yang tidur terkadang tersingkap auratnya. Di mana usia mereka adalah usia yang seharusnya sudah tidak melihat aurat yang lain, usia 10 tahun. Sangat berpengaruh apa yang mereka lihat terkait dengan perkembangan biologisnya. Sangat berpengaruh. Maka akan lebih cepat kedewasaan biologis ketika anak itu sering melihat aurat, batasan paha dan sebagainya. Lebih cepat dewasa biologisnya. Ini karena pengaruh. Pengaruh dari penglihatan yang terbiasa. Maka ini akan berpengaruh kepada adab, akhlak dan adab. Sehingga Rasulullah mengajarkan pencegahan jangan sampai terjadi yang demikian. Pisah mereka di tempat tidur. Sehingga tentunya kita membutuhkan tempat tidur yang banyak. Karena kita adalah orang-orang yang punya banyak anak. Maka bagaimana solusinya ini perlu diperhatikan. Di antara hal yang pernah kita lakukan untuk memperbanyak tempat tidur ketika ruangnya kecil adalah dibuat semacam dak di atas, untuk tempat tidur di atas. Sehingga seolah-olah rumah yang biasa menjadi tingkat dua. Sehingga walaupun di atas, dekat dengan atap, tapi kalau malam tidak terlalu panas, bisa untuk tidur. Kalau siang terlalu panas memang. Tapi minimalnya bisa untuk mengatasi masalah-masalah kekurangan tempat tidur. Ini di antara trik-trik yang bisa kita kerjakan. Maka perintah Rasul ini perlu ada perhatian. Perlu ada solusi bagi keluarga kita yang anaknya banyak, tempatnya sempit. Hanya butuh teknisnya bagaimana cara menyelesaikan masalah semacam ini. Dalam rangka untuk mencari keselamatan anak-anak kita. Yang kelima di antara kewajiban muallim adalah wa 'alal murabbi ayyu 'alima thalabahu at-tawakkul 'ala Allah. Kewajiban murabbi adalah mengajari murid-muridnya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Musa li qaumihi, seperti yang dikatakan Nabi Musa kepada kaumnya. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantu billahi fa 'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa berkata, wahai kaumku, jika kalian itu beriman kepada Allah, maka hendaknya kepadanya saja kalian tawakal. Kepada saja kalian menyandarkan keselamatan, kebaikan dan sebagainya. Sandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepadanya tawakal. Jika kalian orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pengajaran yang disampaikan Nabi Musa kepada kaumnya yang Bani Israel yang belum pernah mendapatkan pengajaran agama kecuali setelah Musa itu diutus sedikit demi sedikit. Karena selama dalam kungkungan Fir'aun mereka adalah orang-orang yang benar-benar terjauhkan dari ilmu tauhid. Maka Nabi Musa mengajari mereka dari kejahilannya. ya, untuk mereka memiliki sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam law annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama turzaqu at-tayru takdu himasan wa ta'udu bitonan. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, kalau kalian itu bertawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, sebenar-benar tawakal kepadanya, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana diberinya rezeki kepada burung, yang mana burung itu takdu keluar sarang pagi-pagi, himasan perutnya kempes kosong, wa ta'udu bitanan, dan ketika pulang sore hari sudah dalam keadaan perutnya itu penuh. Ini tawakal yang digambarkan oleh Rasulullah. Tawakalnya burung. Di mana dia tawakal dengan tawakal yang sempurna. Tidak pernah berpikir, tidak pernah khawatir besok makan apa. Dia keluar sarang. Kerja. Usaha. Cari makanan. Pulang. Tidak bawa makanan yang disimpan dalam sarangnya. Cuma yang dimasukkan dalam perutnya saja yang dibawa pulang. Sehingga enggak ada mereka timbun makanan di sarangnya, tidak ada. Enggak khawatir besok makan apa. Walaupun sawah hari ini sudah dipanen, sarang dipanen. Enggak bingung, enggak khawatir. Ini kesempurnaan tawakal di antara hamba Allah SWT. Gambarnya adalah burung. Yang tidak ada kekhawatiran untuk besok pagi tentang rezekinya. Tidak ada kekhawatiran. Walaupun dia enggak bawa pulang makanan, enggak punya simpanan makanan di rumahnya. Ini kesempurnaan tawakal. Demikian tiap harinya. Tiap harinya. Padahal berapa lama mereka bisa menikmati? Ya, ini burung pipit. Bisa menikmati padi itu berapa lama? Ada musim tanam yang itu belum muncul padi. Butuh waktu berapa bulan untuk baru muncul padi. Kemudian munculnya padi itu berapa? Paling tidak lebih dari 1 bulan. Jadi panen. Tapi yang demikian bagi burung itu bukan sesuatu yang membuat mereka itu sedih. Tetap mereka berkicau dengan senang hati. Tidak ada kekhawatiran, main-main di udara. Gambaran tawakal yang sempurna. Maka Rasulullah dalam hadis mengatakan, yadakhulul jannah qaumun afidatuhum thoir. Akan masuk surga kaum yang hatinya itu seperti burung. Yakni tawakalnya sempurna tawakalnya. Dan gambaran tawakal yang benar adalah sebagaimana dalam hadis ini, bahwa tawakal itu tetap melakukan usaha. Tetap melakukan usaha, yakni bukan hanya sekedar berpangku tangan, menunggu rezeki datang, menunggu sakit sembuh sendiri dan sebagainya. Tetapi yang namanya tawakal itu hatinya bersandar kepada Allah terhadap apa yang dia usahakan. Dia melakukan usaha, tetapi dia tidak menyandarkan hasilnya kepada usaha. Dia sandarkan hasilnya kepada Allah SWT, tetapi dia melakukan usaha. Artinya, belum pasti bahwa usaha yang dikerjakan itu membuahkan hasil. Terserah kepada Allah, apakah usaha itu membuahkan hasil atau tidak. Terserah kepada Allah, obat itu yang dia minum itu akan efektif ataukah tidak. Allah yang menjadikan dia efektif, Allah yang menghilangkan fungsinya, maka tidak efektif. Wa anal ahda bil asbab wajibun. Dan perlu diketahui bahwa melakukan usaha atau sebab itu merupakan perkara yang wajib. Jadi usaha dan melakukan tawakal, melakukan usaha dan tawakal ini enggak bisa dipisahkan. Tawakal itu juga wajib, melakukan usaha juga wajib, tidak bertentangan. Keliru orang yang memahami kalau yang namanya tawakal itu tidak melakukan usaha. Kalau melakukan usaha berarti tidak tawakal. Ini salah. Dua-duanya jalan bersama. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam li sahibin naqah, ikilha wa tabakkal. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW kepada pemilik unta yang dia lepaskan begitu saja, kemudian dia bertawakal. Untungnya dilepas begitu saja. Maka kata Rasulullah, ikilha, ikat dulu untamu, baru kemudian tawakal. Ikatlah untamu dan tawakallah. Nah, ini usaha dulu, biar untanya hilang, dan tawakal. Serahkan kepada Allah. Hilang dan tidaknya unta, serahkan kepada Allah. Tapi sudah diusahakan untuk tidak hilang. Ini tawakal yang benar. Jadi melakukan usaha atau sebab. Yang keenam di antara kewajiban muallim adalah alal mudarrisi kadzalik ayyak risa ruhat tadhiyah wal jihadi fi sabilillahi didda a'dal islam minal kafarah wal yahud wal mulhidin. Juga kewajiban mudarris adalah menanamkan ruh pengorbanan. Ruh pengorbanan, berkorban. Korban harta, korban tenaga, perjuangan wal jihad dan jihad, perjuangan fisabilillah. Didda adal Islam, melawan musuh-musuh Islam dari kalangan orang kafir, Yahudi, mulhidin, orang-orang ateis, komunis dan semisalnya. Ditanamkan bahwa walaupun anak-anak, yakni dikisahkan perangnya Rasulullah melawan orang kafir. Kisah-kisah perang ini upaya untuk menanamkan ruh kebencian kepada orang kafir. Ruh jihad. Wa ayarbita adhanat tulabi fi amjadi salafihim. Dan wajib bagi para guru pengajar untuk menghubungkan hati anak-anak dengan salaf mereka yang mulia, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihubungkan bahkan mereka adalah orang-orang yang benar-benar berjihad jalan Allah. Kisah-kisah peperangan mereka. Wa ghazawati nabiyihim Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan kepada mereka perang-perang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhida himmahum ala ta'asi bi sahabati Rasulullah sallam fi imanihim wa akhlaqihim, dan agar menanamkan atau membangkitkan himmah mereka, cita-cita mereka untuk meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal keimanan maupun dalam hal akhlak. Para sahabat adalah orang-orang terbaik, orang-orang yang mulia yang wajib ditiru, diteladani dan sebagainya. Dalam hal akhlak mereka, dalam hal keimanan mereka, dalam hal ibadah mereka. Digambarkan bagaimana Abu Bakar Siddiq, ibadahnya, Umar bin Khattab, dikenalkan kepada mereka. Nah, supaya yang menjadi figur idola mereka adalah orang-orang terbaik umat ini. Supaya mereka tidak mengidolakan orang-orang yang tidak pantas untuk diidolakan. Karena orang-orang atau kaum muslimin yang awam, yang tidak perhatian kepada pendidikan anaknya, maka anak-anak mereka mengidolakan tokoh-tokoh yang tidak pantas diidolakan. Tokoh-tokoh fasik, kefasikan yang ada di sinetron-sinetron, film-film. Bahkan kadang kufar. Tokoh-tokoh sepak bola dijadikan idola dan sebagainya. Tokoh-tokoh pembalap dari kufar. Sehingga terungkap pengidolan ini dalam kaos-kaos yang mereka pakai. Tulisan-tulisan di kaosnya yang dipilih. Yang demikian itu sebagai bentuk pengidolaan. Maka penting bagi kaum muslimin, para pengajar untuk mengenalkan anak-anak kepada sirah para sahabat, agar kenal bagaimana perjuangan jihad mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana akhlak mereka, ketawaduan mereka, kejujuran mereka dan sebagainya. Sehingga pelajaran sirah, baik sirah Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sirah para sahabat, itu bukan hanya sekedar untuk mengenal riwayat hidup saja, tetapi yang paling pokok dari perjalanan sirah adalah untuk meneladani. Maka semuanya sirah itu adalah sumber pengajaran akidah, ada pengajaran ibadah, ada di sana pengajaran akhlak adab, ada di sana kisah Nabi Ibrahim yang ada dalam Al-Quran saja. Maka akan kita dapat di sana pelajaran-pelajaran akidah, pelajaran ibadah dan adab. Sehingga pelajaran sirah itu termasuk pelajaran yang harus ada dalam program dengan anak-anak kita. Anak-anak kita itu mencari idola, mencari tokoh-tokoh yang akan dijadikan panutan. Jangan biarkan untuk mereka mencari sendiri, yang kemudian menemukan tokoh-tokoh yang tidak pantas diidolakan. Maka sodorkan bacaan-bacaan sirah kepada mereka. Ini media yang bisa kita harapkan untuk membangun akidah anak-anak melalui sirah. Sampai jam berapa? 9. Yang ketujuh, summa inna alaihi ayyukunni'a tulabatahu anal araba qawmun azamullahu bil islam. Kemudian kewajiban para pengajar juga adalah agar menanamkan kepada muridnya bahwa bangsa Arab adalah kaum yang Allah muliakan mereka dengan Islam. Bangsa Arab Allah muliakan dengan Islam, sehingga mereka itu mulia karena Islam, karena berislam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فَمَهْمَا ابْتَغَوْا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّهُمُ اللَّهُ كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. Maka bagaimana saja mereka mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah akan rendahkan dia. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa barang siapa yang mencari kemuliaan dari selain Islam, maka Allah akan hinakan dia. Sehingga bangsa Arab itu mulia bukan karena dia bangsa Arab, tetapi karena mereka adalah orang yang Allah pilih untuk diberi taufik kepada Islam. Fala nasra 'alal kufar illa birruju' ila tahkimi kitabillah. Tidak ada pertolongan melawan orang kufar kecuali dengan rujuk kembali berhukum kepada kitabullah. Itu di antara sebab izzah, bahkan merupakan sebab pokok izzah, kemuliaan dan pertolongan adalah berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sunnati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi beliau, sunnah Nabi kita. Fi hayatina wa umurina kulliha. Dalam kehidupan kita maupun dalam segala urusan kita, berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'a i'dadil quwwati minal aslihatil haditsah. Selain itu, juga pertolongan dilakukan dengan usaha, yaitu persiapan kekuatan persenjataan. Yani kemenangan, pertolongan melawan orang kufar itu selain dengan berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, juga ada usaha berupa perlengkapan persenjataan. Wasababul muslimu al-mudarrab alladhi yakunu qad turabba ala rujulah wa tusaba'a bil iman. Tusaba'u bil iman. Pemuda-pemuda muslim adalah pemuda yang terlatih, yang mereka terbimbing di atas sikap kejantanan, rujulah, pemberani. Dan mereka dibina dengan keimanan, dipenuhi dengan keimanan. Ini dididik anak-anak terkait dengan sikap kepada orang kufar. Ini dididik dengan keimanan dan sikap berani. Wal tazaman nahja as-sahih wal akidah as-salimah. Dan juga seorang pemuda muslim mesti menekuni manhaj yang sahih dan akidah yang salimah. Wa alhi fayumkinuna al-qawlu bi anal mu'alima fi istita'atihi idha akhlaso fi amalihi wal tazama al-manhaj al-islamiyah fitarbiyatihi wa ta'limihi ayyabniya jailan qawiyan yumkinuhu daf'a udwanil mu'tadin. Atas dasar ini maka bisa kita katakan bahwa pengajar itu sebatas atau semaksimal kemampuannya jika dia ikhlas dalam tugasnya mendidik dan istiqomah dengan manhaj Islam yang benar dalam tarbiyah, pendidikan dan pengajaran, maka dia akan bisa membangun generasi yang kuat. Akan lahir dari pendidikannya generasi yang kuat yang bisa menolak permusuhan orang-orang yang melanggar batas. Orang-orang musuh Islam akan bisa terpatahkan oleh generasi yang kuat dari hasil didikan pendidikan Islam tadi. Wa ayah mila rayat tauhid liyaduka husunal kufri wasyirki. Dan agar para pemuda tadi bisa membawa panji-panji tauhid dalam rangka untuk menjebol pertahanan orang-orang kafir dan syirik. Wa yakhra al-insaniyah al-kha'irah, dan dalam rangka untuk menciptakan atau mewujudkan manusia yang terbebas dari kesyirikan-kesyirikan. Fayursiduha ila rabbiha wa ya'rifuha fi khaliqiha. Sehingga ini para pemuda, anak-anak muda yang terbimbing dengan tauhid, maka dia akan terarahkan kepada Rabb-nya, mengenal penciptanya. Wa yukhlisuha minad dzulmi alladzi ta'isu fi, yang dia akan terbebas dari kedzaliman yang dia hidup di sana. Lidzalika khataballahu ta'ala Rasulullah Muhammad SAW al-muallimul awwal wal murabbiyal kabir biqalihi alif lam mim kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Karena itu Allah Ta'ala menyampaikan kepada Rasul Muhammad SAW yang beliau adalah guru yang pertama, pengajar yang paling besar. Allah katakan kepada beliau, alif lam ra, kitab yang kami turunkan ini kepadamu agar kamu keluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, biizni rabbihim, dengan izin Rabb-nya, ila siratil azizil hamid, dikeluarkan kepada jalan zat yang maha perkasa, maha terpuji, jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu Rasulullah SAW an nafsi innama ana rahmatun muhdatun. Juga Rasulullah berkata tentang dirinya, tentang diri sendiri, hanyalah aku ini rahmah dan pembawa petunjuk. Rahmah bagi alam semesta. Menyampaikan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas dari para pengajar dan murid-muridnya adalah tentunya menjadi sebab rahmat bagi alam semesta, mengajarkan kebaikan kepada semua orang. Fa'alal murabbi wal mu'allimi ayaja'ala qudwatahu wa qudwata tulabihi rasulallahi rasulal rabbil alamin ilan nasi ajma'in. Maka kewajiban para pengajar dan pendidik adalah menjadikan teladannya, dan teladan murid-muridnya adalah Rasulullah, rasulnya rabbil alamin yang diutus kepada semua manusia. Li'anallahu wasafahu biqolihi azza wa jalla wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Allah telah mensifati beliau dengan firman-Nya, dan tidak kami utus dirimu wahai Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian yang ke-8 di antara kewajiban mu'alim adalah alal mu'alimi ayu hadzira tulabahu minal mabadi'il hadamah. Kewajiban mu'alim berikutnya adalah memperingatkan murid-muridnya dari dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang rusak, akidah-akidah yang rusak, kasuyu'iyah al-mulkhidah, seperti suyu'iyah, yakni ateisme atau komunisme, suyu'iyah, sosialis, termasuk di antara faham kufur yang mengingkari adanya Allah SWT, ateis. Wal masuniyah al-yahudiyah juga masuniyah. Faham Yahudi. Wal istiqiyah al-marikishiyah. Sosialis, Marxisme. Wal ilmaniyah sekularisme, al-khaliyah minad-din yang kosong dari agama. Faham sekuler. Yang memisahkan antara hukum agama dengan hukum negara. Dengan hukum dunia. Wal qaumiyah nasionalisme, alati tufaddilu ghairul muslim al-arabi alal muslim al-ajani. Yang nasionalisme itu melebihkan non-muslim yang Arab di atas muslim yang non-Arab. Melebihkan non-muslim yang Arab. Non-muslim yang Arab dilebihkan di atas muslim yang non-Arab. Nasionalisme, nasionalisme Arab maksudnya. Ini orang Arab, tapi non-muslim. Lebih ditinggikan daripada non-Arab, tapi muslim. Ini nasionalisme. Sehingga nasionalisme itu termasuk di antara hal yang harus difahamkan. Itu termasuk menyelisi syariat. Karena sungguhnya kemuliaan itu bukan dipandang dari nasionalisme, tapi dipandang dari keislaman. Maka kata Allah dalam surah Ali Imran, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak diterima darinya dan di akhirat dia tergolong di antara orang-orang yang rugi. Difahamkan? Faham-faham yang menulis syariat Islam difahamkan kepada anak. Diperingatkan bahwa itu faham yang tidak benar, batil. Dikenalkan agama-agama kafir. Agama Hindu nyembah apa? Agama Buddha nyembah apa? Nasrani nyembah apa? Dikenalkan. Supaya tahu kenapa mereka dikatakan kafir. Karena penyembahan. Juga faham-faham yang lain seperti komunisme. Kenapa dikatakan kafir? Sebabnya apa? Juga Syiah, Rafidhah. Kenapa dikatakan kafir? Sebabnya apa? Supaya anak faham. Karena semuanya kesempurnaan iman akan terwujud dengan mengenal kekufuran. Mengenal kekufuran. Tauhid akan sempurna dengan mengenal syirik. Akan sempurna mengenal kepada tauhid. Wa yukhadirhum nal demokratiyah. Nah, demokratiyah allati tahkumu bi ghairi syari'illah. Minat diktatoriyah. Diperingatkan mereka dari diktator, sikap diktator dan demokrasi yang berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Demokrasi bukan dari Islam. Demokrasi bukan dari Islam. Difahamkan bahwa Islam itu bukan kesepakatan semata, tapi Islam adalah mengikuti al-haq. Mengikuti al-haq. Tidak diikuti walaupun kesepakatan itu di atas, walaupun sepakat tapi di atas selain al-haq, tidak diikuti. Walaupun sholat terbanyak itu selain al-haq, enggak dijadikan penentu hukum. Yang sebetulnya hukum adalah al-haq. Maka Islam itu menolak demokrasi. Yang kesembilan, yang terakhir dari tugas mu'alim adalah tahdhirut thalabah min uquqil walidain. Memperingatkan murid dari sikap durhaka kepada kedua orang tua. Wajibu taatihima fi ghairi ma'siyatillah, dan difahamkan bahwa mereka wajib taat kepada kedua orang tua dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang benar harus ditanamkan. Karena sesungguhnya kewajiban kepada orang tua atau hak orang tua adalah di bawah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita kenal, hak yang sangat besar. Bahkan kata Rasulullah termasuk awsatu abwabil jannah. Innal walida awsatu abwabil jannah. Sungguhnya orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Yani awsauha, yang paling luas. Pintu surga yang paling luas, yang paling mudah untuk masuk ke dalam surga adalah melalui pintu birrul walidain. liqaulillahi ta'ala dasarnya firman ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Rabbmu telah mewasiatkan, memerintahkan agar jangan kalian beribadah kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan agar berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu ufin. Bisa jadi salah satu atau kedua orang tuamu mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan kamu mengatakan kepadanya uf. Kalimat uf, kalimat yang menunjukkan kebosanan memelihara orang tua, menunjukkan udah bosan, udah enggan memelihara orang tua. Wala tanharhuma, dan jangan membentak mereka. Wa kullahuma qalan karima, dan ucapkan kepada mereka ucapan yang mulia, ucapan yang mengandung penghormatan, kasih sayang, mengandung adab kepada mereka. Wahfidh lahuma janahad dhulim narahmah, dan rendahkan sayapmu kepada mereka. Rendahkan sayapmu kepada mereka dengan sikap rahmah. Wa qurbirhumma kama rabbayna shaghira, dan ucapkan doa rabbirhamhuma wahai rabbku, kasih mereka berdua. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mengasuh saya sejak kecil, di waktu kecil. Ini didikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya agar mereka memperhatikan orang tuanya lebih-lebih di masa usia lanjut, karena mereka adalah kondisi yang yakni usia lanjut, kondisi yang mereka butuh kepada anak. Jangan jadi seperti yang digambarkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, ketika menggambarkan jeleknya pembalasan anak kepada orang tua. Di mana anak ketika merawat orang tua, ketika merawat anaknya, maka yang dicari, yang diinginkan adalah hidupnya anak. Tetapi anak ketika merawat orang tua, yang diinginkan adalah matinya orang tua. Yang diinginkan matinya orang tua, karena orang tua menjadi beban anggapannya. Sehingga semakin lama hidupnya orang tua dalam kondisi dia harus merawatnya, ini dianggap beban. Yang diharapkan adalah orang tua segera mati. Ini gambaran jeleknya balasan anak kepada orang tua oleh Imam Dzahabi dalam kitab Al-Kabair. Maka usia lanjut Allah khususkan dalam ayat ini, karena ini usia yang mereka benar-benar lemah, sangat butuh bantuan kepada anak. Dan tidak ada yang diharapkan bantuannya kecuali anak. Karena apa? Karena jasanya orang tua paling besar itu kepada anak. Jasanya orang tua paling besar kepada anak, bukan kepada tangganya, bukan kepada saudaranya, tapi kepada anaknya. Kenapa? Yang melahirkan, yang merawat sejak kecil. Sehingga yang Allah ingatkan ketika orang tua itu usianya lanjut, yang paling dibutuhkan adalah balasan anak. Balasan dari anaknya agar merawatnya, memeliharanya dengan penuh kasih sayang, dengan penghormatan. Yang usia lanjut, usia yang lemah, sakit-sakitan. Sebagaimana ketika kecil bayi, dia dirawat, buang air kecil, buang air besar di pangkuannya. Maka demikian pula orang tua. Ketika sangat lemah, sakit-sakitan, orang tua pun buang air kecil, buang air besar di tempat tidurnya. Maka gambarnya sama. Gambarnya sama. Sehingga terkadang anak yang tidak terdidik dengan sikap bir kepada orang tua menghadapi kondisi semacam ini, muncul durhakanya. Karena ini berat. Kondisi usia lanjut yang demikian ini berat. Mungkin ketika masih muda, orang tua masih kuat. Kadang anak masih menghormati bakti. Tapi dalam kondisi usia lanjut semacam ini, lemah, sakit-sakitan, anak tidak kuat terkadang. Padahal itu merupakan peluang terbesar untuk dia menunjukkan baktinya kepada orang tua di saat butuh-butuhnya. Dan Allah SWT tidaklah mengingatkan dalam ini kecuali karena memang kondisi usia lanjut itu merupakan kondisi yang banyak hamba-hamba Allah itu kurang berbakti kepada orang tuanya. Maka Allah ingatkan dalam ayat ini Semoga kita tergolong di antara orang-orang yang bisa mengambil peringatan, mengamalkan apa yang Allah perintahkan dalam ayat ini, dan Allah jadikan kita tergolong di antara anak-anak yang punya sikap bir kepada kedua orang tua kita, lebih-lebih ketika dalam usia lanjut. Itu bagian akhir yang kita baca dari kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainul Rahimahullah dalam kewajiban muallim, para pengajar. Semoga Allah jadikan kita tergolong di antara orang-orang yang bisa memiliki sifat-sifat yang mulia dalam penjelasan ini, dan semoga Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang salih-salihah. Allah jadikan kita tergolong di antara hamba-hamba yang salih dan salihah, diterima di sini bersama orang-orang yang salih dan salihah dari kalangan para nabiin, para sidikin, rasul dan para salihin. Akhiru ta'wana, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa tafaddalu.